إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Para hadirin saudaraku kaum muslimin a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita telah sampai pada bab yang ke-10 tentang al-mubadarah ilal khairat. Sikap bergegas menuju kebaikan dan amal saleh, bergegas di dalam melakukan amal kebajikan dan anjuran untuk senantiasa bersungguh-sungguh, bersemangat dan yakin di dalam menunaikan amal kebajikan tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita telah membaca hadis yang pertama dan kedua dalam bab ini. Maka kita akan membaca hadis yang ketiga dan yang selanjutnya. Fayaqulu al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i رحمه تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah jami'an, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata telah bersabda Rasulullah, an'am qala rajulun, berkata seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari peperangan Uhud, dan disebutkan dalam At-Tamhid, dalam Tamhid lil Muwatta, bahwa pria yang bertanya kepada Nabi SAW adalah dari kaum Ansar, rajulun minal Ansar, seorang sahabat dari Ansar. Beliau sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari perang Uhud. Di hari perang Uhud. Yakni ketika pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dan bertemu dengan kaum musyrikin di daerah Uhud atau Bukit Uhud, daerah sekitar Bukit Uhud, yang mana perang ini disebut dengan perang Uhud, perang yang kedua di dalam sejarah Islam setelah perang Badar. Maka pria ini, sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhu, di antara sebagian ulama ada yang menyebutkan namanya dan yang lainnya tidak menyebutkan. Ada yang menyebutkan namanya ini fulan fulan, namun tidak dipastikan bahwa siapa dia sahabat tersebut. Al-muhim, sahabat ini adalah sahabat dari kaum Ansar. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apa pendapatmu jika aku terbunuh di perang ini? Jika aku terbunuh pada pertempuran ini, fa aina ana? Di manakah aku nanti? Tempatku di mana nanti ketika aku terbunuh meninggal dunia di medan tempur ini? Demikian pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannah, kamu berada di jannah, kamu akan masuk jannah jika kamu terbunuh di perang ini. Karena memang perang yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perang yang mulia, jihad yang syar'i, jihad yang syar'i, yang disyariatkan, jihad yang memiliki nilai pahala yang tinggi, jihad yang memiliki nilai keutamaan yang besar, termasuk zirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari Islam, yaitu al-jihadu fisabilillah, jihad dalam rangka i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Meninggikan kalimat tauhid itu dengan jihad yang syar'i, berjihad dengan jihad yang syar'i, yang terpenuhi syarat-syaratnya dan yang telah dicontohkan oleh generasi salaf, dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para tabi'in dan para a'immah, telah melakukan jihad yang syar'i, yang terpenuhi syarat-syaratnya, yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan dalil, bukan jihad dalam rangka melawan pemerintah yang sah. Jihad, ya, atau penentangan kepada pemerintah yang sah, ini bukan dinamakan dengan jihad. Bukan jihad. Barakallahu fikum. Maka sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala ketika seorang terbunuh di jihad fi sabilillah, di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan perlu kita ingatkan kembali tentang jihad yang syar'i, jihad yang murni dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dicontohkan oleh Nabi, adalah dalam rangka meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa maksudnya meninggikan kalimat tauhid? Apakah meninggikan bendera tauhid itulah dinamakan jihad fisabilillah? Bukan. Bukan sekadar meninggikan benderanya. Meninggikan kalimat tauhid yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah di dalam amaliyahnya, dalam ibadahnya. Itulah i'la kalimatillah, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ibadah dan amal perbuatannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Sehingga ketika berjihad itu ada aturannya, bahkan ada adab-adabnya. Tidak serta-merta langsung menyerang orang-orang kafir atau musyrikin, tidak. Tapi ada tahapan-tahapannya, ada adab-adabnya, bagaimana ketika datang ke tempat mereka, apa yang harus dilakukan pertama kali, dan seterusnya, ada aturannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat, namun jawaban ini sangat-sangat memberikan dampak dan pengaruh yang kuat kepada sahabat yang bertanya tersebut. Ketika Nabi menyatakan fil jannah, kamu berada di jannah ketika kamu terbunuh di jihad ini, di perang yang mulia ini. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Maka dengan serta-merta pria tersebut, sahabat tersebut, melemparkan beberapa butir kurma yang berada di tangannya. Ya, beberapa butir kurma yang sedang berada di tangannya, dia sedang makan kurma tersebut. Ketika mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dia meletakkan dan melemparkan kurma tersebut. Kemudian dia maju ke medan tempur, qatala hatta qutila, hingga dia terbunuh. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika mendengar ucapan Nabi, jawaban Nabi fil jannah, maka orang tersebut menyatakan la in huyitu hatta akula hadhihi tamarat lakana hayatan tawila. Jika aku masih hidup kemudian sampai bisa memakan beberapa butir kurma ini sampai selesai, sungguh ini waktu yang panjang. Jika aku masih diberikan kehidupan kemudian untuk memakan beberapa butir kurma ini waktu yang masih panjang, terlalu panjang. Padahal sebentar saja waktu untuk memakan kurma tersebut. Namun beliau menganggap itu suatu yang lama. Maka beliau meletakkannya, kemudian langsung maju ke medan tempur menghadapi kaum musyrikin, hingga beliau terbunuh di jalan Allah. Tentunya perlu diingat bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat, kalau disebutkan di sini berperang maju, bukan maknanya dia menyerang sendirian maju kemudian mati konyol, bukan. Tapi memang berperang bersama sahabat yang lain. Dan dalam jihad tentunya di sana ada komandannya yang mengatur strategi dan taktik tempur, tentunya itu ada. Nabi SAW memiliki taktik dan strategi tempur Demikian pula para sahabat, tidak kemudian sembarangan, tidak kemudian maju ya tanpa perhitungan, bukan. Semuanya itu diperhitungkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, diperhitungkan oleh para sahabat, karena ini terkait dengan darah kaum muslimin, darah seorang muslim yang mahal, yang mulia. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam ketika melepaskan sebuah pasukan untuk berjihad, beliau senantiasa memberikan wasiat-wasiat. Di antara wasiat yang penting, beliau mengingatkan untuk senantiasa memperhatikan para pasukan. Jangan mengorbankan mereka. Jangan mengorbankan pasukan. Dan senantiasa bersikap adil kepada mereka. Ini pun diwasiatkan oleh para khalifah, Khulafa ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, ya, senantiasa memberikan wasiat-wasiat kepada komandan pasukan ketika akan dikirim melakukan jihad fi sabilillah. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini hadis yang mulia yang menunjukkan tentang mulianya dan pentingnya sikap al-mubadarah wal musara'ah fil khairat, sikap bersegera dan musabaqah, berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebajikan. Kita lihat bagaimana sahabat tersebut langsung dengan segera menyambut janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyatakan bahwasanya dia di dalam jannah, tentunya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wahyu Allah, bahwa Allah mewahyukan bahwasanya orang itu, sahabat tersebut, ketika terbunuh maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dan juga di dalam nususus syar'iyah, nas-nas syar'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah, disebutkan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, di jalan jihad, terbunuh di dalam jihad fi sabilillah, sekali lagi, yang terbunuh di dalam jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i, maka pasti dia masuk surga. Pasti masuk surga. Ini tentunya balasan yang khusus bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, jihadan syar'iyan. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga ini, selain yang tadi kita sebutkan, pentingnya sikap al-mubadara wal-musabaqah fil khairat wa fit ta'at wa fil amal salih, sikap bergegas, bersegera, berlomba-lomba dalam amal kebajikan, dalam amal salih, terlebih dalam amalan-amalan yang memiliki nilai pahala yang besar, terlebih dalam amalan-amalan yang balasannya itu adalah surga, bukan balasan di dunia ini berupa rizki, berupa anak soleh, berupa ini dan itu, panjang umur dan seterusnya, bukan. Tapi balasannya itu adalah surga. Maka ini amalan yang besar, ini amalan yang afdal. Oleh karena itu para sahabat radiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang yang ahrasun nas, orang-orang yang sangat bersemangat, memiliki ambisi yang tinggi untuk meraih surga, untuk meraih surga. Dan mereka radiyallahu ta'ala anhum tidak mau menjadikan surga sebagai taruhannya, tidak mau. Sudah kita lewati beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antara hadis yang semakna dengan hadis ini tentang sikap bersegera di dalam menyambut janji Allah dan janji Rasul berupa surga, dan di dalam melakukan amal kebajikan, adalah hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberikan motivasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, memberikan hasungan kepada sahabatnya untuk bersedekah, untuk berinfak, bersedekah. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermajlis dengan sahabatnya, tiba-tiba datang sekelompok orang yang dalam keadaan lusuh, pakaiannya compang-camping, dan nampak sekali dari raut wajahnya mereka adalah orang-orang yang fuqara, orang-orang yang miskin, sangat miskin, yang sangat butuh bantuan, sangat butuh bantuan, butuh uluran tangan kepada mereka. Tampak. Maka Nabi ketika melihat kondisi mereka, iba hati beliau, sayang beliau kepada umatnya, sayang kepada mereka. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam naik ke mimbar dan berkhutbah, memberikan motivasi, dorongan, semangat, memberikan targhib kepada para sahabatnya untuk berderma, untuk memiliki sikap peduli kepada saudaranya kaum muslimin yang butuh bantuan, yang kekurangan. Membacakan ayat, hadis, nasihat. Kemudian setelah itu para sahabat langsung berbondong-bondong datang. Ya, ada yang membawa gandum, ada yang membawa roti, ada yang membawa ini, ada yang membawa itu, pakaian dan seterusnya. Sampai terkumpul sejumlah naam infak yang besar, yang banyak. Masya Allah. Demikian pula Nabi SAW ketika berkhutbah di hari Id, di hari raya. Setelah itu beliau datang ke jamaah wanita, karena memang terpisah antara jamaah laki-laki dengan wanita, perempuan. Kemudian beliau datang ke jamaah wanita dan memberikan nasihat-nasihat. Di antara nasihat beliau, beliau menyatakan, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna wa akthirnal istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum wanita, hendaklah kalian memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Demikian himbauan, nasihat, ajakan dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada kaum muslimat, sahabiat ketika itu. Hendaklah kalian memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena sungguh aku melihat kalian ini termasuk golongan yang paling banyak masuk ke dalam an-nar, termasuk penduduk neraka yang terbanyak. Demikian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu langsung para sahabiat, wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang memang memiliki cita-cita yang tinggi, ingin masuk ke dalam surga, ingin meraih kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi di akhirat kelak, bersegera mereka beramal, mengamalkan himbauan, nasihat dan ajakan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagiannya melepaskan gelangnya, melepaskan antingnya, melepaskan cincinnya, ya, kemudian disedekahkan. Luar biasa. Langsung ketika itu mereka sedekahkan. Karena takutnya mereka dari an-nar dan sangat berharap untuk masuk ke dalam surga. Dan sekian hadis, banyak sekali kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, bagaimana mauqifus sahabah, sikap dan prinsip sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga sahabiat terkait dengan janji Allah berupa surga. Ketika mereka mendengar sebuah amalan, tahu tentang sebuah amalan yang akan memasukkan ke dalam surga, maka langsung bersegera mereka melakukan amalan, menunaikan dan mengamalkan amalan tersebut. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum, generasi terbaik umat ini, manusia-manusia pilihan Allah, teladan kita yang terbaik untuk kita contohi dan kita ikuti, para sahabat wa sahabiyat radhiyallahu anhum ajma'in. Juga dari hadis ini menunjukkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah, yang sudah tadi kita singgung tentang jihad di jalan Allah. Kita kaum muslimin, umat Islam yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau khabarkan, apa yang beliau tetapkan dalam sunnah-sunnahnya. Kita beriman juga kepada Al-Quranul Karim, kalamullah, syariat, hukum yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Hendaknya kita tidak kemudian berlebihan di dalam menetapkan jihad dan juga menolaknya. Karena di sana ada kelompok yang berlebihan dalam hal ini, sehingga serampangan di dalam menetapkan jihad. Bermudah-mudahan menggolongkan sebuah amalan itu termasuk jihad, ternyata itu bukan bagian dari jihad, bahkan bertentangan dengan jihad fisabilillah 180 derajat. Atau ekstrim dalam menolak jihad, tidak mau kata-kata jihad. Tidak, kita yakin dan kita imani bahwasanya jihad fisabilillah itu bagian dari syariat Islam, namun diterapkan, diamalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan bimbingan, contoh dan teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah, Nabi adalah teladan kita. Nabi telah melakukan jihad, bahkan dalam mayoritas atau banyak dalam kehidupan beliau, terkhusus ketika beliau tinggal di kota Madinah setelah berhijrah. Di sisa umur beliau ketika hidup di kota Madinah, mayoritasnya beliau habiskan untuk berjihad di jalan Allah, berpindah dari satu perang ke perang berikutnya, dari satu jihad ke jihad berikutnya. Demikian pula setelahnya para sahabat, Abu Bakar, Umar, juga melakukan jihad dari satu perang ke perang berikutnya. Maka walhamdulillah telah ada contoh dari mereka, contoh bagaimana jihad yang syar'i, bagaimana dilakukan amalan jihad tersebut, apa saja ketentuan, syarat dan juga adab-adab di dalam berjihad di jalan Allah. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini pula menunjukkan tentang sifat zuhud yang ada pada para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang zuhad, orang-orang yang zuhud terhadap dunia, orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang dibolehkan, meninggalkan perkara-perkara yang mubah untuk menjaga keistiqomahan di dalam amal saleh atau ibadah, dalam rangka meraih janji-janji Allah di akhirat. Ya, menjaga keistiqomahan, menjaga agamanya dalam rangka meraih janji Allah, itu adalah zuhud. Itu adalah sikap zuhud. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau tidur di atas tikar yang tikar anyaman yang sudah lama, sudah usang. Dan itu juga ada pada sahabat. Ketika Nabi suatu ketika datang kepada sahabat Anas, ketika diundang oleh ibunya untuk makan, ya, menyantap sebuah hidangan, Nabi datang kemudian sholat, kemudian Anas mengambil tikar yang sudah usang. Disebutkan dalam hadis, qadis wadda min tulil lubs. Tikar itu sudah menghitam karena lamanya dipakai. Tikar itu sampai hitam. Ya kan? Menunjukkan lamanya tikar itu dipakai. Nabi ketika melihat demikian tidak kemudian, tikar apa ini? Kok seperti ini? Kita ini mau sholat ini. Karena Nabi ingin sholat. Kok sholat pakai tikar kayak gini? Gak pantas ini. Ya. Anas ketika mengambil tikar itu kemudian membersihkannya dengan air, mengelap tikar tadi agar agak layak untuk dipakai. Untuk apa dipakai? Dipakai untuk sholat, untuk ibadah. Ini zuhud. Nabi tidak menyatakan cari tikar yang baru atau yang bagus. Walaupun itu boleh dan itu bagus, namun bagaimana zuhudnya Nabi, dan Nabi mengajarkan zuhud ini kepada para sahabatnya. Barakallahu fikum. Maka zuhud adalah salah satu sikap yang mulia, merupakan akhlak terpuji yang ada pada generasi salaf, ada pada orang-orang saleh terdahulu, kaum salihin. Mereka bersikap zuhud. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima aidin nas yuhibbakallah au yuhibbakan nas. Izhad fid dunya, bersikap zuhudlah di dunia, yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas, dan hendaknya engkau merasa cukup dari apa yang ada pada manusia. Yani kamu merasa cukup dengan apa yang ada padamu, untuk tidak kemudian tergiur dengan apa yang ada pada manusia, untuk kemudian ingin bersaing, berlomba-lomba sebagaimana apa yang ada pada manusia daripada orang lain dari sisi dunia. Maka niscaya manusia akan mencintai kamu ketika kamu merasa cukup dengan apa yang ada padamu. Maka para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, mereka adalah manusia-manusia yang sabar dengan kekurangan dari sisi dunia, yang zuhud, ya, pada hal-hal yang sebenarnya boleh. Hal-hal yang boleh, apa misalnya? Banyak. Tidur di atas kasur yang empuk, duduk di atas karpet yang bagus, itu boleh. Selama tidak berlebihan dan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Namun hal itu ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan beliau sangat mampu, karena beliau adalah seorang pemimpin ketika itu. Selain Nabi, beliau ketika itu sebagai seorang pemimpin, bahkan harta itu datang dari berbagai arah, ghanimah dari berbagai tempat datang kepada beliau. Namun beliau merasa cukup dengan apa yang ada di rumahnya, pada keluarganya. Juga faedah yang berikutnya, dianjurkan dan disunnahkan bagi seseorang untuk bertanya tentang hal-hal yang akan memberikan manfaat baginya, terkhusus manfaat di yaumil akhir, manfaat di hari akhir nanti. Apa manfaat di hari akhir? Yaitu an-najah, manfaat yang besar, faedah yang agung, yang besar, keberhasilan yang besar, yaitu selamat di akhirat nanti dari adabullah, dari adab Allah, dan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Thumma yaqulu al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, kita lanjut pada hadis yang keempat. An-abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajra? Qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhil hatta idha balagat al-hulqum. Qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulan muttafaqun alaih. Hadis yang keempat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, datang seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang pria, ini seorang sahabat, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Nabi, ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajra? Sedekah yang mana yang paling besar pahalanya? Perhatikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Pertanyaan para sahabat itu luar biasa. Bertanya tentang sedekah yang paling besar pahalanya. Bukan sekedar bertanya, mana sedekah yang disyariatkan? Namun bertanya tentang sedekah yang memiliki nilai pahala yang besar. Artinya sedekah yang paling afdol. Nah, inilah pertanyaan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud juga pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdal?" Iya. Amalan mana yang paling afdal? Nah, ini sahabat. Mereka bertanya tentang amalan-amalan yang afdal dan mereka mengejar, mencari mana itu amalan-amalan yang afdal. Bukan sekedar amalan, tapi yang paling afdal, yang memiliki nilai pahala yang besar, yang lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan di sisi lain juga mereka bertanya tentang dosa yang paling besar, dosa yang membinasakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyuz dzambi a'zam indallah?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi menyatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan bagi Allah tandingan dalam ibadah, sementara dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kamu. Ini dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Inilah pertanyaan-pertanyaan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, menunjukkan semangat yang luar biasa, kesungguhan yang luar biasa ada pada mereka untuk melakukan amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang afdal, dan menjauh dari dosa-dosa yang sangat besar, dosa-dosa yang sangat membahayakan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahih, yaitu engkau berinfak, bersedekah dalam keadaan kamu lagi sehat dan dalam keadaan kamu syahih, ini dalam keadaan berat, dalam keadaan merasa berat ya untuk bersedekah, mungkin karena sayang kepada harta, eman kepada harta, syahih. Takhsyal faqra, yaitu kamu mengkhawatirkan kemiskinan. Ini makna penjelasan dari syahih. Jadi kamu sangat mengemani ya, sangat sayang kepada harta tadi. Sehingga kamu takut miskin. Kalau saya berinfak ini miskin, nanti kurang harta saya, gimana nanti saya, anak saya, cucu saya. Barakallahu fikum. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, kamu berinfak dalam keadaan sehat, dalam keadaan syahih, sangat cinta senang kepada harta tersebut, takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan sangat berangan-angan kaya dalam kondisi ini, dalam kondisi berangan-angan menjadi kaya, kemudian takut miskin, sayang kepada harta, dalam keadaan sehat. Biasanya kalau orang sudah sakit baru mau berinfak, iya. Ketika sudah tertimpa penyakit, wah sedekah, semoga sembuh dengan sedekah ini, semoga Allah kasih kesembuhan. Sedekah, infak. Sehat, lupa. Dan kondisi yang kedua adalah kondisi yang amat berat, sulit untuk orang bersedekah. Sedekah di waktu tadi, waktu ketika keadaan ketika dia sangat senang kepada harta, takut miskin, berangan-angan untuk kaya, ini berat. Berat. Tapi kalau seorang bisa berinfak dalam kondisi ini, dia mengalahkan nafsunya, kemudian berinfak sedekah, inilah sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal. Kemudian Nabi menyatakan, wala tumhil, jangan kamu tunda-tunda. Hatta idza balagatil hulqum, sampai nyawa sudah berada di kerongkongan. Artinya jangan ditunda. Karena kematian itu datang mendadak, tiba-tiba, tidak diketahui kapan datangnya al-ajal. Qulta, kamu katakan li fulan kada, fulan ini, fulan itu. Udah enggak manfaat lagi ketika nyawa sudah di kerongkongan. Juga hadis ini jelas sekali menunjukkan tentang pentingnya bersegera di dalam amal saleh, yaitu di dalam berinfak wassadaqah. Infak wassadaqah. Tentunya kita berinfak, kita bersedekah, itu kembali kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Ini yang bisa kita kaji dan pelajari di kesempatan kali ini. Allahu ta'ala alam bisawab. Wassalallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.